Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Para hadirin kaum muslimin, para bapak dan ibu sekalian yang juga mungkin mendengar kajian di malam hari ini, alhamdulillah kita di Kamis malam Jumat ini kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin, kajian Islam yang membahas tentang ilmu agama, tentang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber dinul Islam, sumber agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan satu dari atau salah di antara beberapa ayat, akan menyampaikan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan kisah salah seorang nabi, salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya, yang kisah ini Allah berfirman tentangnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan kisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu dengan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Para hadirin sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang sangat penting, yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam. Karenanya Allah Ta'ala sebutkan beberapa kisah itu, tidak semua, tidak mungkin satu peristiwa terkadang tidak secara detail Allah sebutkan, namun akan Allah sampaikan kisah-kisah itu, bagian-bagian yang penting untuk diambil pelajaran darinya. Inilah kelebihan Al-Quranul Karim dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Salah satunya adalah kisahnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran merupakan ahsanul qasas. Di antara ciri yang merupakan kisah yang terbaik, di antara cirinya adalah menyampaikan bagian dari pelajaran, bagian dari kisah-kisah itu yang terpenting, yang patut untuk diambil pelajaran darinya. Di antaranya adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang Allah Ta'ala menurunkan satu surat khusus yang di situ berisi tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dalam surat Yusuf yang berjumlah 111 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan kisah yang sangat bagus untuk kita ambil pelajaran darinya, terlebih kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, bagaimana perjalanan dakwah rasul atau para rasul tersebut, dari mana mereka memulai dakwahnya, bagaimana kesabaran mereka dalam berdakwah, kesabaran mereka di dalam menerima berbagai ujian dan cobaan dan tantangan dalam berdakwah, bagaimana para rasul itu menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah, penuh kelembutan, penuh kesabaran, tidak emosi, tidak cepat marah, sabar dengan berbagai caci maki, celaan kaumnya yang mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, tapi mereka sabar. Nah, ini semua kisah-kisah para nabi ini patut kita telaah, patut kita baca dan kita pelajari, supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan supaya itu akan menguatkan kalbu kita, akan menguatkan iman kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, dan kami akan kisahkan kepadamu min anba'ir rusul, dari berita-berita para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, yang dengan kisah-kisah itu, penjelasan yang kami sampaikan, pelajaran dari kisah para rasul itu, nusabbitu bihi fu'adak, akan kami kokohkan hatimu, kami kuatkan hatimu, sehingga kuat menghadapi berbagai ujian, cobaan dan tantangan. Ini diantara hikmah apabila kita membaca, mempelajari, merenungkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Di antaranya kita akan memiliki hati yang kokoh, hati yang kuat, karena meneladani para rasul itu. Ini di antara hikmahnya. Para hadirin sekalian, kaum muslimin, para bapak dan ibu sekalian, kaum mukminin dan mukminat, kisah Nabi Yusuf alaihissalam kisah yang panjang, namun tidak semua kita akan sampaikan di majelis yang singkat ini. Kita akan ambil salah satu bagian, yaitu kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Di antaranya adalah tatkala beliau mengalami cobaan dalam penjara. Beliau harus masuk dalam penjara karena difitnah oleh orang-orang yang tidak baik. Maka beliau pun berdakwah, beliau pun masuk penjara, dan di penjara itu beliau tidak kemudian kehilangan kesabaran atau menjadi emosi, putus asa. Tidak, namun beliau tetap sebagai figur seorang nabi. Beliau sebagai seorang figur yang memiliki ketabahan dan kesabaran, serta memiliki jiwa yang optimis, sehingga beliau pun tetap tidak melalaikan tugas sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu berdakwah kepada umatnya. Maka kita ambil di sini dari surat Yusuf ayat ke 33. Qala rabbis atau ayat ke-36. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Maka masuklah penjara bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda. Kebetulan ada dua orang pemuda yang ketika Nabi Yusuf masuk dalam penjara, beliau pun dua pemuda ini masuk dalam penjara. Yang kebetulan dua pemuda ini mantan pelayan istana. Entah apa masalahnya sampai berujung dua pelayan ini harus dijebloskan dalam penjara. Nah, dalam penjara itu kedua pemuda ini bertemu dengan Nabi Yusuf. Singkat cerita, suatu malam dua pemuda ini bermimpi. Masing-masing bermimpi. Yang ternyata mimpi itu ada kaitannya dengan kasus yang karenanya mereka harus dijebloskan dalam penjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu di antara mukjizat beliau adalah beliau diberikan keahlian dan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mentakwil mimpi. Ini salah satu mukjizat. Tentunya takwil mimpi itu tidak bisa seseorang melakukannya, tapi Nabi Yusuf bisa melakukannya. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Ta'ala, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekini merupakan mukjizat. Karena mukjizat maka tidak bisa ditiru. Ya. Manusia biasa tidak bisa meniru, karena itu semata-mata dari Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka dua pemuda ini setelah bermimpi, masing-masing bermimpi, mereka pun menceritakan kepada Nabi Yusuf. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Kata pemuda pertama, ya, aku melihat dalam mimpiku aku sedang memeras anggur. Aku bermimpi demikian, aku sedang memeras anggur. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Sementara pemuda kedua itu mengatakan, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku ini membawa roti di atas kepalaku. Dan ternyata ketika roti itu ada di kepalaku ini, dimakan oleh burung. Dimakan oleh burung. Nah, kebetulan memang pelayan ini masih apa yang dilihat oleh dalam mimpi oleh masing-masing pemuda ini sesuai dengan tugas mereka ketika di istana sebelumnya. Kebetulan pemuda pertama memang pelayan istana bagian apa? Memeras anggur. Pemuda kedua bagian menyuguhkan roti. Nah, masing-masing melihat mimpinya seperti itu. Namun ada keanehan dalam mimpinya ini sehingga masing-masing merasa berhajat untuk menceritakannya kepada Nabi Yusuf. Maka kata mereka, Nabi ta'wili, sampaikan, beritakan kepada kami wahai Yusuf tentang ta'wil mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin. Sunya engkau melihat engkau termasuk orang-orang yang muhsinin. Artinya kedua pemuda ini melihat wibawa Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak, Nabi Yusuf yang masuk dalam penjara ini bukan orang sembarangan, bukan seorang orang yang jelek, tapi orang baik-baik. Makanya kedua pemuda ini mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Sehingga mereka pun dengan husnudzon ini tadi mempercayakan kepada Nabi Yusuf untuk menjelaskan tentang arti mimpinya. Barangkali mimpi yang mereka lihat dalam tidurnya itu membawa sebuah makna. Ya. Nah, memang betul. Ya, mereka datang kepada orang yang memang memiliki keahlian. Seorang nabi yang Allah berikan keahlian itu. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi Yusuf untuk beliau jadikan kesempatan untuk mendakwahi kedua pemuda ini. Nah, ini yang akan menjadi titik tekan pembahasan kita malam hari ini. Bagaimana dakwah Nabi Yusuf? Bagaimana beliau tidak melewatkan satu kesempatan untuk dijadikan apa? Momen berdakwah. Momen berdakwah. Maka kata beliau, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf ini beliau sampaikan ini menunjukkan beliau akan segera menyampaikan berita atau penjelasan tentang takwil mimpinya. Kata beliau, tidaklah datang kepadamu makanan, ya, sebagai jatah makanan di penjara ini, ya, kecuali pasti aku akan beritakan kepada kalian tentang arti mimpi ini sebelum makanan itu datang. Ya, jadi cepat, gak nunggu lama. Sebelum makanan datang, pasti aku akan sampaikan apa arti mimpi ini. Ya. Tentunya apa? Pemuda kedua pemuda itu makin tertarik, kan gitu. Tapi kata Nabi Yusuf, ya, supaya tidak menyangka yang bukan-bukan kepada beliau, ya, gak dianggap beliau itu orang yang pandai ini atau punya kemampuan macam-macam. Dari mana kemampuan itu? Maka beliau segera menyampaikan, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya. Hal itu aku dapatkan ilmu ini semata-mata dari yang diajarkan oleh Rabbku. Ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rabbku Allah Ta'ala. Ya. Bukan semata-mata keahlian saya, bukan dari hasil semedi atau meditasi atau baca buku primbon atau yang lainnya, bukan. Sehingga yang beliau miliki ini dari Allah Ta'ala. Ada orang zaman sekarang yang mampu mentakwil mimpi katanya, namun bahkan baca buku primbon. Nah, ini tidak benar. Ya. Atau katanya hasil tirakatan ini dan itu, tidak, tidak benar. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam apa? Dari Allah Ta'ala. Artinya ini merupakan mukjizat, sehingga tidak bisa kita tiru. Kemudian setiap ada mimpi, ya, kita datang ke seorang yang dianggap pinter, Pak, primbonnya bagaimana, Pak, mimpi ini? Berarti tebakan nomornya berapa besok? Ah, ini ya. Arahnya ke situ. Pak, saya habis mimpi kemarin katanya menghadap ke sana. Ini angka berapa ini, Pak? Na'udzubillah. Ya. Kalau memang Anda ingin kaya, cari cara rezeki yang halal. Ya. Jangan cari jalan pintas seperti ini. Maunya pintas, enggak pintas-pintas, tambah sulit. Ya. Modalnya tambah habis, utangnya tambah banyak. Na'udzubillah. Rezekinya enggak barokah. Ya. Ini bukan hanya jatuh ketimpa tangga, tapi jatuh masuk lubang, ya, tambah rugi semua, rumahnya roboh dan sebagainya, sudah banyak ruginya. Ini yang materi, belum lagi yang apa? Iman. Imannya hancur, imannya habis. Gara-gara apa? Percaya sama hal-hal klinik seperti itu yang mengikis habis keimanannya. Hati-hati, waspada. Kita boleh iman sama uang, sama harta, sama modal, ya. Jangan sampai modal kita habis, dijaga. Ya. Jangan sampai tabungan kita habis, apalagi dikuras sama orang. Harus dijaga. Jangan sampai teledor. Tapi ingat, iman kita juga harus dijaga. Ya. Kalau kita jaga modal kita, maka iman kita harus lebih kita jaga. Modal habis di dunia, paling pol-polnya ya miskin di dunia, iya. Tapi kalau sengsara di dunia, pol-polnya itu sudah. Sampai kapan? Sampai mati. Paling maksimal sudah. Seumur hidup misalnya, iya. Tapi kalau imannya habis, itu rugi sengsara di akhirat. Nah, kalau rugi sengsara di akhirat, na'udzubillah. Urusannya bukan hanya seumur hidup, tapi selama-lamanya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah, kembali kita kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka beliau tegaskan supaya dia tidak menyangka, dua pemuda ini tidak menyangka bahwa Nabi Yusuf itu yang pintar, bukan. Dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ini semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan lagi, kenapa kok bisa Nabi Yusuf mendapatkan pala ilmu itu dari Allah Ta'ala? Nah, dilanjutkan Nabi Yusuf. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kenapa saya dapat ilmu seperti ini? Sesungguhnya aku meninggalkan agamanya kaum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Aku tinggalkan milah mereka, tata cara ritual-ritual mereka. Aku tinggalkan. Ya, mereka lah kaum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka juga ingkar, kafir terhadap hari akhir, enggak percaya. Menganggap enggak ada hidup setelah mati. Ya. Menganggap bahwa urusan manusia ini selesai di dunia begitu saja. Nah, agama orang seperti ini aku tinggalkan. Tidak aku ikuti. Siapa yang orang lain maksud ini? Yang dimaksud Nabi Yusuf adalah tidak lain kebanyakan mayoritas manusia di zaman itu. Di zaman beliau hidup. Termasuk di kerajaan, di istana yang beliau sempat tinggal di sana. Mereka adalah kaum yang tidak mau beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan punya tradisi, punya ritual-ritual yang jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan umat manusia di masa saat itu. Maka Nabi Yusuf tegaskan, aku tinggalkan cara agama mereka, ritual-ritual mereka dan cara peribadahan mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah dan juga ingkar terhadap hari akhir. Terus apa agama beliau? Beliau jelaskan. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agama ayah-ayahku. Siapa ayahnya beliau? Bukan sekedar nenek moyang biasa. Tapi ayahku adalah Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub. Ya, ini ayah dan kakek-kakeknya. Mereka adalah para nabi. Bukan sekedar leluhur. Bukan sekedar tokoh. Ya, atau pemuka kaum, bangsa misalnya. Lah, tapi beliau adalah para nabi. Nah, Nabi Yusuf katakan, aku mengikuti millah para nabi ini. Ya. Mereka Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Kebetulan, ya, Nabi Yusuf sendiri putra daripada Nabi Yaqub. Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Yusuf ini adalah Al-Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf ini adalah seorang yang karim, seorang yang mulia. Ibnul Karim, putranya orang mulia. Siapa? Nabi Ya'qub. Ibnul Karim, juga putranya orang mulia, Nabi Ishaq. Ibnul Karim, putra orang mulia juga Nabi Ibrahim. Yang merupakan bapak para nabi. Merupakan imam orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid. Nah, di sini Nabi Yusuf di sini mulai menjelaskan ya, bahwa prinsip beliau dating beliau meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan beliau, apa agama beliau, apa milah beliau, adalah mengikuti agamanya Ibrahim, Ishak, wa Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Ya, mereka adalah para nabi dan para rasul. Bagaimana agama tersebut? Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan kami, ya, pemeluk agama ini, itu tidak pernah bagi kami ini menyekutukan Allah sedikit pun dalam ibadah. Murni ibadah kami untuk Allah semata. Ketika kami beribadah, sholat misalnya, atau bernazar, atau bertawakal, atau berdoa, mohon pertolongan, meminta rezeki, meminta barokah, itu murni kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah kami menyekutukan dengan selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, meskipun juga berdoa kepada Allah, ya, minta barokah. Ada sebuah tempat yang dianggap memiliki barokah, kemudian tirakatan di situ, minta barokah. Tidak. Itu enggak murni namanya. Ada unsur apa? Menyekutukan. Mengikutkan pihak lain dalam hal peribadatan. Tidak. Tidak demikian. Kami, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika kami berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, murni hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak kemudian berdoa kepada pihak lain. Ketika ingin kaya, ingin rezeki misalnya, doa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak kemudian minta-minta di tempat-tempat keramat, tirakatan di mana misalnya Gunung Kawi atau yang lainnya, cari pesugihan. Tidak. Kemudian setelah tirakat atau semedi sekian malam, ya, punya tips-tips untuk bagaimana caranya warungnya laris. Ya, tawakal dia kepada ini, kepada cara-cara ini. Hati-hati loh ya, nanti syaratnya ini, tumbalnya ini, na'udzubillah. Ini bukan perilaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikianlah contoh para nabi. Keluarga para nabi ini, mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya kita lihat bagaimana kehidupan para nabi dan para rasul. Kehidupan yang penuh barokah. Kehidupan yang tenang. Walaupun ujian tidak berarti kosong. Para nabi dan rasul itu tidak kosong dari ujian kehidupannya. Dalam bentuk apa misalnya? Perekonomiannya kadang-kadang kurang. Ya, karena mereka manusia biasa juga. Nabi namun dalam sisi ini kebutuhan makan, minum, ya, urusan ekonomi rumah tangga ini seperti halnya manusia biasa. Yang bisa saja mengalami adalah ada cobaan atau ujian dari kaumnya, dicaci maki, dicela. Namun apa? Itu semua karena mereka memiliki iman. Mereka yang bertawakal hanya kepada Allah, murni ibadahnya hanya kepada Allah, hidupnya tenang. Hidupnya tenteram. Kenapa? Ketenangan hati, ketenteraman kalbu. Buah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menentukan. Sehingga dari situlah seseorang bisa menjalani hidup dengan tenang, bisa meraih kebahagiaan hidup. Sehingga kalau dikatakan orang yang bahagia bagaimana? Tidak ada di dunia ini orang yang kosong dari ujian dan cobaan. Tidak ada. Nah, bahkan sebaliknya. Inna Allah idza ahabba al-abda ibtalahu. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Justru akan Allah uji. Hanya supaya benar-benar tampak kebaikan orang ini, kejujurannya dan kekokohan imannya. Sejauh mana jujurnya dia? Dia sudah mengatakan saya beriman kepada Allah. Benar imanmu ini iman yang memang hakiki atau imitasi? Membuktikannya kan bagaimana? Perlu ujian. Kita aja tukang emas itu ya, emas itu ada yang asli dan yang palsu. Kalau sekedar dipajang, oh ini pak emasnya pak, dipajang gitu, nggak tahu orang mana yang asli, mana yang imitasi kan gitu. Dari mana taunya? Diuji, dites supaya membuktikan mana yang asli ini imannya. Gimana? Diujinya dikasih salep gitu, dikasih coklat gitu, emasnya kan enggak. Iya, atau cuma di misalnya ditaruh 5 hari di kotak gitu aja, enggak, dibakar. Iya. Mengujinya gimana? Dibakar, dikasih ujian ini tadi, dicoba ini tadi, dites emas ini tadi. Dari dua ini mana yang asli, mana yang imitasi? Dibakar dulu. Iya, dikasih api-apian dulu. Nah, di situ akan tampak. Iya. Yang tidak asli akan menguap menjadi buih, hilang dia. Sementara yang tersisa itu yang asli. Nah, demikian iman. Mana mukmin yang jujur, yang sejati, atau yang sekedar imitasi, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi, ya, Nabi SAW memberitakan kepada kita, barang siapa yang Allah cintai, maka akan Allah uji dia. Supaya terbukti bahwasanya keimanan itu adalah iman yang benar-benar jujur. Demikian para nabi, para hadirin sekalian. Kehidupan mereka ya tidak lepas dari berbagai cobaan. Nabi juga bersabda, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras, paling berat cobaannya justru para nabi. Justru para nabi yang paling berat cobaannya. Kemudian siapa? Kemudian orang yang semisal, artinya yang mengikuti, dan yang semisalnya berikutnya. Artinya apa? Semakin orang mengikuti Rasul, mengikuti para nabi, mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, akan semakin berat cobaannya. Nah ini, maka siap-siap. Ya, untuk kita tentunya cinta para Rasul, cinta Nabi, ya, siap-siap. Nah, semakin Anda cinta kepada Nabi, semakin Anda ingin mengikuti, meneladani Nabi, di situ akan semakin kuat cobaannya. Enak enggak jadi ikut pengikut para Nabi? Ya, enak enggak? Siap-siap, cobaannya semakin berat. Ketika kendor, cobaannya berkurang. Ya. Silakan pilih sudah. Iya. Nah, demikianlah. Nah, termasuk kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang beliau dididik di tengah rumah keluarga para nabi juga. Ini kehidupan beliau. Magana lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Murni semuanya kepada Allah Ta'ala. Cinta murni kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah. Mereka juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, murni. Mereka bertawakal kepada Allah Taala. Mereka mempersembahkan ya, salatnya, doanya hanya kepada Allah Taala. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas. Itu sebenarnya ya, untuk mengetahui agama yang benar, agama yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Murni hanya kepada Allah Ta'ala. Itu diantara karunia Allah Ta'ala kepada kami dan kepada umat manusia sebenarnya. Yani ilmu yang dimiliki oleh para nabi dengan dakwah mereka kepada umat manusia, dakwah para nabi ini merupakan apa? Karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan para nabi berdakwah kepada mereka, menjelaskan mana yang hak, menunjukkan mana yang batil, ini menyelamatkan manusia dari musibah, dari bencana, dari kebatilan. Maka ini merupakan apa? Karunia Allah kepada kami dan kepada umat manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Namun sayang, mayoritas atau kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Mestinya mereka bersyukur. Telah datang, Allah utus kepada mereka para nabi. Ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang bersyukur. Bagaimana syukurnya? Taati Allah Subhanahu wa taala. Taati perintah-perintahnya. Jalankan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Namun mereka enggak bersyukur. Ya. Kemudian Nabi Yusuf melanjutkan, "Ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara." Ini yani dua pemuda tadi. "Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah adanya Tuhan-Tuhan yang banyak, yang itu kebiasaan atau tradisi umat manusia di zaman beliau saat itu, dan itu juga diketahui oleh dua pemuda ini, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah Ta'ala Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Di sini ada yang menyembah dewa ini, dewi itu, dewi kesuburan, ya. Kalau cari jodoh ke pohon yang ini, tirakatan di sana, macam-macam banyak. Dewa matahari, dewa bulan, ya, banyak yang disembah. Dewa matahari punya kemampuan yang enggak dimiliki oleh dewi bulan. Sehingga harus berbagi. Kalau urusan rezeki minta ke sini, kalau urusan jodoh minta ke sana. Kenapa yang minta rezeki ini enggak bisa ngasih jodoh? Kenapa yang ngasih jodoh ini enggak bisa ngasih rezeki? Ya. Ya karena enggak mampu lah. Berarti kan enggak mampu. Lemah berarti kan. Kenapa kamu berdoa kepadanya, minta kepadanya? Minta kepada yang serba punya, serba mampu, serba maha kuasa. Maka Nabi Yusuf di sini menggugah mereka. Coba sekarang, Tuhan-Tuhan yang banyak ini ataukah Allah Ta'ala Al-Wahidul Qahar yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Tentunya akal yang sehat akan menjawab, Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang mampu mengabulkan permintaan hamba-hambanya, yang memiliki kekayaan, memiliki alam jagat raya ini milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka Nabi Yusuf mengingatkan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Tidaklah kalian beribadah kepada selain Allah kecuali sekedar nama-nama saja. Yang mereka sebenarnya enggak berhak, gak pantas disembah, gak pantas diibadahi, gak pantas seorang datang berdoa kepadanya, apalagi sujud kepadanya, minta barokah darinya, minta rezeki kepadanya, gak pantas. Itu sekedar nama. Sammaitumuha antum wa abaukum, yang kalian namai oleh kalian atau ayah-ayah kalian, padahal itu tidak berhak, tidak pantas disebut sebagai ini, sebagai ini, padahal itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. Ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian doa minta kepadanya, berdoa kepadanya, minta-minta, la yasma'u du'a'akum, itu enggak bisa mendengar doa kalian. Kalian dengar, orang itu mati. Sudah mati, benda mati. Atau kalau dia mayit sudah mati dia. Dulu hidup, sekarang sudah di kuburan, mati. Enggak dia mendengar. La yasma'u du'a'akum. Sudah enggak punya, kalaupun dimintai, tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mereka mendengar, katakan mereka mendengar, kamu panggil, ya dewa ini atau mbah ini, kamu panggil dia, itu enggak dengar sebenarnya. Tapi katakan dengar sudah. Walau samiu, kalaupun seandainya mereka dengar, mastajabulakum, tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Bagaimana dia sementara dia butuh pada rizki? Dia sudah di alam barzakh, sudah mati, sudah di alam barzakh. Kamu minta-minta yang hidup, sementara dia butuh. Dia sendiri butuh rizki dari Allah Ta'ala. Dia sendiri butuh perlindungan dari Allah Ta'ala. Tidak tahu bagaimana nasibnya. Maka Nabi Yusuf mengingatkan di sini, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Sekedar nama-nama, gelar-gelar yang mereka itu enggak pantas untuk diibadai, tidak pantas disembah, tidak pantas seseorang berdoa kepadanya. Apalagi bertawakal kepadanya. Itu semua hanya hak Allah Ta'ala. Ibadah untuk diibadai dan dimintai doa hanya hak Allah Ta'ala satu-satunya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dasar argumentasi apapun yang membenarkan perbuatan mengibadai, menyembah selain Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Kemudian Nabi Yusuf memberikan sebuah prinsip penting. Sesungguhnya penentuan hukum itu tidak ada kecuali hanya milik Allah Ta'ala. Yang berhak menentukan hukum hanyalah Allah Ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya. Allah yang berhak menentukan hukum ini telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini hukum dari Allah Ta'ala, yang mana Allah satu-satunya berhak menentukan hukum. Apa hukum Allah itu? Amara alla ta'budu illa iya. Allah perintahkan, ya, Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga jangan sholat kecuali kepada Allah. Jangan mempersembahkan puasa, haji kecuali kepada Allah. Jangan mempersembahkan nazar kecuali kepada Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Ini hukum, keputusan hukum dari Allah Ta'ala. Allah perintahkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah la ilaha illallah. Inilah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Itulah agama yang lurus, namun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Sayang. Banyak manusia yang enggak mengerti apa hakikat dakwah para nabi yang mereka serukan, yang mereka dakwahkan, yaitu mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala yang diibadai, segala yang disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf menyampaikan, ya sebagai bentuk apa? Permintaan tadi bahwa ini takwil daripada mimpi. Ya sahibai sijni amma ahadukuma. Ya. Wahai dua penghuni penjara, orang pertama dari kalian, ini takwil mimpinya beliau. Ya. Fayasqi rabbahu khamra. Dia akan kembali bertugas ya sebagai pelayan untuk memerah anggur. Artinya apa? Dia akan dibebaskan. Karena benar terbukti dia akan tidak akan terbukti dia tidak bersalah. Wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tairu min ra'si. Adapun kamu yang kedua, ini bukan vonis Nabi Yusuf, ini semata-mata takwil mimpi tadi. Kamu akan diganjar di salib, dihukum salib. Ya, dan kamu pun akan dicocoki oleh burung di kepalamu. Ya. Terus gimana reaksi kedua orang ini? Itu enggak penting. Ya, tidak penting, tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Terjadilah ya, perkara sebagaimana yang mereka meminta fatwa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti apa yang beliau sampaikan terjadi sebagaimana faktanya. Beliau tidak berdusta. Ini mukjizat akan yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sampai di sini pelajaran kita atau kajian kita malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.